إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله، sesungguhnya di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan termasuk dari kenikmatan yang paling agung, kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, yaitu kenikmatan untuk berjalan di atas petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan untuk berjalan di atas hidayatul rusy, hidayah untuk senantiasa berjalan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seseorang mendapatkan keamanan, dijauhkan dari penyimpangan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, sungguh berbahagia dan beruntunglah orang-orang yang senantiasa menapaki jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan, ketentraman di dunia dan di akhirat. Hal itu telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Hajjatul Wada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan kaum muslimin, mereka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka satu kalam, satu sabda yang menghibur mereka. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Malik dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan, kitab Allah wa sunnati." Aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, maka kalian tidak akan menyimpang, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya sepeninggalku, kata Rasulullah SAW. Dua perkara tersebut yaitu kitabullah Al-Quran wa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang senantiasa berjalan di atas petunjuk Allah, di atas petunjuk kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara petunjuk, tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yaitu agar mereka senantiasa memiliki rasa malu. Rasa malu adalah merupakan bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala, dan rasa malu adalah merupakan akhlak yang terpuji, yang mana rasa malu ini telah dimiliki oleh para nabi-nabi yang sebelumnya, sebelum Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal itu telah disebutkan oleh Rasul sallallahu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi, "Inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwah al-ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara yang didapati oleh manusia dari ucapan kenabian yang pertama, yaitu idza lam tastahi, jika engkau tidak memiliki rasa malu, fasna' ma syi'ta, maka berbuatlah sekehendakmu, berbuatlah sesukamu. Ketika engkau tidak memiliki rasa malu, di dalam hadis yang lainnya, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mendorong, menghasung agar setiap diri kita berhias dengan akhlak yang terpuji ini, yaitu rasa malu. Karena rasa malu akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan kebaikan kepada seseorang ketika dia berhias dengan rasa malu ini. Sebagaimana hal tersebut disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin." Rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Seseorang yang memiliki rasa malu, nah, maka dia akan berusaha menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang memiliki rasa malu, maka dia akan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya rasa malu yang paling utama, yang paling tinggi yang harus diserahkan seorang hamba, yaitu rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu dia kepada Allah. Rasul sallallahu dalam sebuah hadis yang sahih hadirat Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Istahyu min Allah haqq al-haya." Nah, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar rasa malu. Maka seorang muslim hendaknya menghiasi dirinya dengan sifat yang terpuji ini, sifat yang baik ini. Karena ketika dia memiliki sifat yang agung ini, terlebih ketika dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha untuk menjaga batasan Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, dan menghindarkan dirinya dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwasanya rasa malu adalah merupakan perangai para nabi dan para rasul, demikian pula rasa malu ini kemudian diwarisi oleh orang-orang saleh dari kalangan para sahabat dan yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Mereka senantiasa berhias dengan akhlak yang mulia ini, dengan akhlak yang terpuji ini. Sebagaimana Rasulullah SAW memberitakan tentang sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana para malaikat saja merasa malu kepada Utsman, karena Utsman adalah seorang yang pemalu. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah seorang yang sangat pemalu. Tentunya malu dalam perkara-perkara yang terpuji. Dan sifat pemalu ini tentunya terbagi menjadi dua. Ada yang merupakan tabiat seseorang, perangai seseorang, yang merupakan sifat bawaan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Dan ada pula rasa malu yang seorang hendaknya berusaha melatih dirinya untuk berhias dengan sifat tersebut. Utsman radhiyallahu anhu adalah seorang yang sangat pemalu. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan, "Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Tidakkah saya malu dari seorang itu Utsman? Nam, yang para malaikat saja malu kepadanya. Demikianlah sifat malu yang terpuji, yang mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mendorong seseorang untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan menghindarkan seseorang dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sifat yang terpuji ini setelah diwarisi oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik, yang mana mereka senantiasa menjaga tindakan dan perilakunya agar tidak terjatuh dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri mereka dari perkara-perkara yang akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa hadis bahwasanya rasa malu itu bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu adalah merupakan bagian keimanan kepada Allah. Sebagaimana hadis yang ma'ruf, yang masyhur, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-iman bid'un wa sab'una aw sittuna syu'bah fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun min al-iman. Keimanan enam memiliki 63 sampai 69 cabang. Dalam riwayat yang lain 73 sampai 79 cabang. Dan yang paling tinggi dari cabang keimanan tersebut yaitu ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendahnya dari keimanan tersebut adalah menyikirkan gangguan dari jalan. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan wal haya'u syu'batun min al-iman. Dan rasa malu itu adalah bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwasanya kana Rasulullah sallam marra ala rajulin min al-ansar. Adalah Rasulullah sallam melewati seseorang dari kalangan Ansar. Wahuwa ya'ibu akhahu fil haya. Dalam keadaan orang Ansar ini sedang menasihati saudaranya tentang perkara malu. Tentang perkara malu. Maka Rasulullah SAW kemudian berkata, da'ahu fa'innal haya minal iman. Biarkan dia menasihati saudaranya. Karena sungguhnya rasa malu itu bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita sifat yang terpuji ini, sifat yang mulia ini, dan kita berharap agar Allah menjadikan kita tergolong dari orang-orang yang bertakwa dan senantiasa mengikuti jalan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul ma tasma'un. Naam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني في الدين كل مسلمين رحمني ورحمكم الله. Setelah kita mengetahui bahwasanya sifat malu adalah sifat yang terpuji, sifat yang agung yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, demikian pula orang-orang saleh dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Namun terkadang rasa malu juga menjadi suatu celaan ketika seorang tidak menempatkan rasa malunya pada tempatnya. Hal itu telah diperingatkan di dalam atau telah disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih ketika Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah SAW tentang permasalahan mandi janabah. Ketika itu Ummu Sulaim mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Inna Allah la yastahi min al-haq." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah malu dari kebenaran. Jadi Ummu Sulaim bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang tabu, yang kebanyakan orang malu untuk bertanya tentang perkara tersebut. Terlebih seorang wanita bertanya kepada seorang lelaki terkait dengan mandi janabah. Namun karena Ummu Sulaim ingin mengetahui ilmu yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun memberanikan dirinya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendahului ucapannya dengan kalimat, "Inna Allah la yastahi min al-haq." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari kebenaran. Kemudian Ummu Sulaim bertanya, "Fahal 'ala al-mar'ati ghuslun?" "Idza ihtamalat." Apakah seorang wanita mandi ketika dia ihtilam, mimpi basah? Maka Rasul menyatakan, "Na'am, idza ra'atil ma'." Iya, jika dia melihat air ketika dia bangun dari tidurnya dan dia menyadari semalam bermimpi, maka ketika dia melihat air, maka wajib baginya untuk mandi janabah. Oleh karena itulah para ulama menyatakan, "La yanalul ilm mustahin wala mustakbir." Tidak akan mendapatkan ilmu seorang yang malu dan orang yang sombong. Terkadang sebagian orang malu untuk menghadiri majalisul ilm, malu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, malu dalam hal mempelajari agama Allah Azza wa Jal, kitabullah wa sunnah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini adalah merupakan malu yang tercela, malu yang tercela dalam syariat, ketika rasa malu itu menghalangi dirinya dari kebaikan, menghalangi diri seorang dari kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang merasa malu dari berbagai bentuk kebaikan, maka ini adalah rasa malu yang tercela dalam syariat. Oleh karena itulah hendaknya seseorang tidak boleh merasa malu ketika dia ingin menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, dalam hal berpakaiannya, dan dalam seluruh aspek kehidupannya. Maka hendaknya dia harus berusaha menerapkan apa yang telah diketahui dari agama Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan rasa malu yang tercela tersebut dari dirinya, karena hal itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya ketika dia tidak menampakkan syiar-syiar Allah, tidak melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, disebabkan karena rasa malu yang ada pada dirinya. Wal'iyadu billah. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sifat yang mulia ini dan menjauhkan kita dari rasa malu yang tercela. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.